الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah. Dan kita masih membahas seputar permasalahan al-ariyah, pada bab yang ke-18 dari kitab Al-Mu'amalat. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil tentang disyariatkan al-ariyah, dan telah kita jelaskan pula syarat-syarat yang dengannya diperbolehkan meminjam barang. Dan kita telah masuk ke permasalahan yang ketiga, yang menjelaskan tentang beberapa hukum seputar permasalahan al-ariyah, bahwa al-ariyah merupakan amanah di tangan seorang yang meminjam barang milik orang lain tersebut, sehingga ia wajib untuk menjaganya. Apabila dia menyia-nyiakan dalam penjagaan barang yang dipinjamnya tersebut, maka dia wajib membayar ganti rugi, atau dia melakukan i'tida, perbuatan yang sifatnya menyebabkan kerusakan terhadap barang yang dipinjamnya karena keteledoran dia, karena kelalaiannya, dan yang semisalnya, maka dia wajib untuk membayar ganti rugi dari barang yang dipinjamnya tersebut. Namun apabila dia telah berusaha menjaga dengan baik, memeliharanya, namun barang yang dipinjamnya tersebut terjadi kerusakan, bukan karena keteledoran dia, bukan karena kelalaian dia, maka asal hukumnya dia tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi, kecuali apabila ada persyaratan, kecuali apabila dia mempersyaratkan bahwa saya akan meminjamkan kepadamu barang ini dengan syarat apabila terjadi kerusakan maka engkau wajib untuk memperbaikinya atau membayar ganti ruginya. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ketiga, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-i'aratu aqdun ghairu lazim. Al-i'arah, meminjamkan barang, adalah merupakan akad yang tidak wajib. Merupakan akad yang tidak wajib, tidak mesti dilanjutkan hingga akhir. Namun itu sifatnya akad yang mubah. Sebagaimana kita ketahui bahwa memberi pinjaman barang kepada orang lain itu adalah bagian dari perbuatan ihsan. Kita ingin berbuat baik kepada orang lain, termasuk dalam bentuk ta'awun, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. maka akad tersebut sifatnya akad yang ghairu lazim, bukan akad yang wajib. Dalam artian, kapan si pemilik barang ingin membatalkan akad tersebut, terserah dia. Terserah dia. Falil mu'iri ar-ruju'u fihi matasya. Maka orang yang meminjamkan barangnya, maka dia boleh menarik dan membatalkan akad tersebut kapan saja dia menghendakinya. Kapan saja dia menghendakinya. Malam yadurra bil musta'ir, selama tidak memudaratkan si peminjam. Fa in adarra bihi lam yajuz ar-ruju'. Apabila memudaratkan pihak peminjam, maka tidak diperbolehkan dia menarik akad yang telah ditetapkan. Misalnya begini, si A memiliki barang, sebuah mobil. Si B datang ingin meminjam mobil A. Maka A mengatakan, silakan. Silakan pinjam mobil saya. Kapan dikembalikan? Kata B, besok insya Allah. Besok. Kemudian ketika si B akan membawa mobil ini, sudah sampai di rumahnya, tiba-tiba si A mengatakan, maaf, ini darurat. Saya sangat membutuhkan mobil itu. Afwan, gak bisa dipinjam. Ini ada kondisi darurat yang saya harus menggunakan mobil tersebut. Saya harus pulang kampung misalnya karena ada yang meninggal dari kerabat dan yang semisalnya. Belum sempurna hingga keesokan harinya. Maka diperbolehkan. Diperbolehkan bagi pihak yang memberi pinjaman mobilnya kepada seorang peminjam untuk menarik kembali mobil tersebut. Meskipun belum dipakai. Meskipun belum sampai kepada tempo keesokan harinya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dan tidak boleh bagi pihak peminjam kemudian menuduh si A. Wah, ini tidak amanah ini orang. Dia sudah ngasih pinjam, kok minta kembali lagi. Ini tidak jelas ini orang ini. Atau ini orang dusta. Atau ini orang mencela-mencela. Atau ini orang. Tidak boleh seperti itu. Karena hak dia. Dia ingin berbuat kebaikan. Namun dia ketika ingin menariknya, terserah dia. Kecuali apabila memudaratkan pihak peminjam. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bagi yang meminjamkan untuk membatalkan akad tersebut. Misalnya, si A memberi pinjaman mobilnya kepada B. Dan akan dikembalikan keesokan harinya, insyaAllah. Lalu kemudian di sore hari, dia meminjam di pagi hari, di sore hari, ya, dia di Balikpapan misalnya, sore hari, si A ingin menarik kembali apa yang dia pinjamkan. Maka dia pun menelpon si B. Dia mengatakan pada B, afwan, mobil lagi saya butuhkan ini. Kayaknya tidak bisa sampai besok. Saya butuh sekarang. Bisa enggak? Kata si B, loh, afwan, ini sudah di perjalanan. Sudah sampai di Tanjung. Ini sudah di Tanjung ini. Gimana kalau dikembalikan, gimana caranya? Gak bisa, gak mungkin. Memudaratkan mereka. Nah, apabila memudaratkan, kata beliau tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi pemilik mobil tersebut untuk meminta kembali dalam kondisi ketika diminta pada saat itu memudaratkan. La darar wa la dirar. Maka tidak diperbolehkan memudaratkan orang lain meskipun itu barang miliknya sendiri. Ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala, bahwa pada asalnya diperbolehkan dia membatalkan akad pinjam meminjam tersebut, kecuali apabila memudaratkan pihak peminjam. Jika memudaratkan maka tidak diperbolehkan dia menarik apa yang telah dia pinjamkan tersebut sampai hilang kemudaratannya. Kemudian poin yang keempat, tantahi al-i'arah wa turaddul 'ariyatu bi umurin. Kapan selesai peminjaman? Lalu barang pinjaman tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Selesainya peminjaman itu apabila terjadi salah satu di antara hal-hal berikut. Yang pertama, mutalabatul malik bidzalik. Si pemilik barang tersebut meminta barangnya. Maka selesai pinjam meminjam, si pemilik barang meminta barangnya. Walau lam yatahaqqaq gharadul musta'ir minha, meskipun belum terpenuhi tujuan si peminjam dari barang tersebut. Si A meminjamkan mobilnya kepada si B. Belum sempat si B menggunakannya, memanfaatkannya sebagaimana tujuan dia meminjam mobil tersebut. Tiba-tiba A meminta untuk ditarik kembali. Afwan, saya lagi butuh mobil itu. Tak tolong. Segera dibawa kembali. Maka itu hak dia. Berarti kalau dikembalikan, meskipun pihak yang meminjam belum sempat memanfaatkan mobil itu, maka dikembalikan. Karena itu asalnya adalah milik dia. Barang milik dia, maka dia yang berhak. Selama dalam kondisi yang kita sebutkan tadi, tidak memudaratkan pihak peminjam. Apabila memudaratkan, maka tidak diperbolehkan. Yang kedua, wa min qida'il gharad min al-'ainil mu'arah. Dengan ditandai selesainya tujuan dari barang yang dipinjam itu. Selesai tujuannya, selesai pemanfaatan yang disebutkan dalam akad. B datang kepada si A untuk meminjam mobilnya. Datang kepada si A untuk meminjam mobilnya. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin ke rumah. Si B mengatakan saya ingin ke rumah keluarga saya yang ada di Samarinda. Yang ada di Samarinda. Di jalan fulan. Begitu selesai, maka dia harus mengembalikan. Karena dia meminjam barang tersebut untuk keperluan yang dia sebutkan. Untuk mendatangi keluarga yang di Samarinda misalnya. Maka begitu selesai, jangan dia menunda pengembaliannya, membiarkan berhari-hari di rumahnya. Kecuali apabila mendapatkan izin dari pemilik barang. Kecuali apabila mendapatkan izin. Kalau tidak ada izin, maka begitu selesai tujuannya, hendaknya dia kembalikan. Dia berikan kepada pemilik barang tersebut atau pemilik mobil tersebut. Yang ketiga, selesainya peminjaman, inqidha'ul waqti idza kanatil 'ariyatu mu'aqqata. Selesainya waktu apabila peminjaman tersebut ditentukan waktunya. Si B mengatakan, saya pinjam mobilmu sampai keesokan harinya di waktu zuhur. Kata si A, iya silahkan. Silahkan. Maka keesokan harinya apabila telah memasuki waktu zuhur, sebagaimana kesepakatan, dia harus mengembalikan mobil tersebut sebagai bentuk amanah yang dia tetapkan dalam perjanjian. Tidak tumina khan, tanda orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diberi amanah maka dia berkhianat. Dia mengatakan besok di waktu zuhur, ditunda. Menyelesai amanah tanpa udzur. Maka apabila telah jatuh tempo yang ditetapkan, keesokan harinya di waktu zuhur, maka dia harus segera mengembalikan amanah. Tidak boleh kemudian dia mengundur dari waktu yang telah disepakati, kecuali apabila mendapatkan izin dari yang memberi kepadanya pinjaman tersebut. Yang keempat, mautul mu'iri awil musta'il, meninggalnya yang meminjamkan barang, pihak pemilik barang meninggal, atau si peminjam meninggal, maka selesai sudah. Tidak ada lagi pinjam meminjam, harus dikembalikan barang tersebut. Jadi begitu pihak pemilik barang meninggal, sementara barang yang meninggal tersebut, orang yang meninggal itu ada pada diri kita, kita kembalikan. Berarti sudah selesai akadnya. Demikian pula halnya pihak peminjam. Ketika dia meminjam, sementara meminjam, lalu dia meninggal, maka ahli warisnya harus mengembalikan barang pinjaman tersebut kepada pemiliknya. Libutlani al-i'arati bidzalik, karena batilnya memberi pinjaman dalam kondisi yang meminjamkan telah meninggal. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang kelima, al-musta'iru fi istifa'in naf'i kal musta'jir. Si peminjam, orang meminjam barang, maka dia sempurna dalam memanfaatkan barang tersebut, seperti halnya orang yang menyewa, menyewa sesuatu, menyewa barang. Maka demikian pula yang meminjam. Kita sudah terangkan sebelumnya bahwa ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam. Kalau sewa menyewa ini dengan iwab, ada bayarannya, ada imbalannya. Tapi kalau meminjam, maka tidak ada imbalan. Tidak ada imbalan. Namun dalam hal pemanfaatan, sama. Si A mengatakan kepada si B, saya sewakan kepadamu rumah ini dalam setiap bulan 500 ribu. Kata B, iya, saya sepakat. Maka si B boleh memanfaatkan rumah yang telah disewanya tersebut dengan cara apa saja yang biasa dimanfaatkannya rumah itu. Apakah dia membuka toko misalnya, kemudian sebagian dijadikan sebagai tempat tinggal, terserah dia. Dia memanfaatkan dalam hal-hal yang biasanya rumah itu dimanfaatkan dengan cara tersebut. Maka demikian pula ketika dipinjami. A mengatakan pada si B, ini saya ada punya rumah kosong, silahkan kamu pakai kapan saja. Statusnya pinjaman, pakai saja, tidak usah disewa, pakai kapan saja. Maka ketika dipinjamkan kepadanya, dia boleh memanfaatkan rumah itu dengan hal-hal yang biasa dimanfaatkan secara urf, sebagai tempat tinggalnya atau sebagai dia membuat warung atau yang semisalnya, diperbolehkan. Jadi al-musta'ir sama seperti al-musta'jir, yang meminjam sama seperti yang menyewa sesuatu. Lahu ayyan tafi'a bi nafsih, boleh baginya untuk memanfaatkan barang yang dipinjam tersebut untuk dirinya. Wa biman yaqumu maqamahu, dan yang menduduki kedudukan si peminjam, yang menduduki kedudukan si peminjam. Misalnya si A memberi pinjaman mobilnya kepada B. Si A memberi pinjaman mobilnya kepada B. Lalu yang nyetir, yang memakainya dengan tujuan yang telah ditentukan adalah anak si B. Tidak mengapa, karena B atau anak B hukumnya sama. Hukumnya sama. Atau misalnya ketika dia meminjam sesuatu dari tetangganya, minjem wajan. Laki-laki datang ke tetangga pinjam wajan, lalu yang menggunakannya istrinya. Tidak mengapa, karena istrinya sama kedudukannya dengan dengan dirinya sendiri sebagai suami. Maka yang boleh memanfaatkan adalah yang meminjam atau yang menduduki kedudukan si peminjam tersebut. Diperbolehkan. Wa dzalika li milkihi at-tasarrufa fiha bi idzni malikiha. Dan yang demikian itu karena yang meminjam memiliki hak untuk menggunakan, untuk memanfaatkan apa yang dipinjamnya berdasarkan izin pemilik dari barang yang dipinjamnya tersebut. Maka ini ma'asyara alaikum warahmatullah, beberapa hukum seputar al-ariyah yang semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Berikutnya pada bab yang ke-19 kita masuk ke pembahasan tentang ihya al-mawat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.